إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هاتف الله كمسلم والمسلمة رحمكم الله. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan yang ketiga tentang mazahiru maradil badan, tentang fenomena-fenomena penyakit badan. Yang dari itu kita mengetahui bahwa maradul badan, penyakit badan, itu adalah merupakan suatu kerusakan yang ada pada badan, yang hal itu akan merusak daya capeknya badan, merusak gerakan tabiat badan, sehingga dengan sakit badan itu karena sebab ada kerusakan pada badan, maka badan itu tidak bisa untuk mencapai sesuatu dengan yang semestinya. Terkadang perangkat-perangkat yang ada pada badan untuk mencapai sesuatu itu hilang, seperti karena sebab sakit pandangan itu hilang, tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, sehingga menimbulkan buta. Dengan buta orang tidak bisa melihat. Terkadang juga karena sebab sakit menjadi tuli, perangkat alat untuk mendengar rusak. Terkadang hilang. Kalaupun bisa melihat, bisa mendengar, tidak sempurna karena sebab sakit. Seperti orang yang sakit organ tubuhnya itu bisa menimbulkan kebutaan, menimbulkan ketulian dan yang lainnya, sehingga tidak bisa melihat dengan sempurna atau tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa mendengar dengan sempurna atau tidak bisa mendengar sama sekali. Atau bisa mencapai sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya karena sebab sakit. Sesuatu yang mestinya itu manis dirasa pahit sebab sakit. Karena sebab sakit sesuatu yang itu enak, gurih, terasa asam, kecut, karena sebab rusak daya rasanya, rusak. Kadang daya pendengarannya, daya penglihatannya rusak. Dan terkadang karena sebab sakit, terbayang, terhayalkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya. Sebagaimana yang pada pertemuan lalu sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan contoh-contohnya. Ya. Kekuatan yang ada pada badan menjadi lemah. Ya. Karena sebab sakit, membenci makanan-makanan yang dibutuhkan oleh badan. Yang dibutuhkan oleh badan, yang dengan makanan tersebut badan akan sehat, akan tumbuh, tapi dibenci karena sebab sakit. Dan sebaliknya, karena sebab sakit, makanan-makanan yang memadharatkan disuka. Sakit, dingin, yang kalau terkena benda-benda yang dingin itu akan memadharatkan. Tapi itu yang dicari, itu yang disuka. Kepenginnya minum es. Minum es, sakit. Sakitnya tambah parah. Itu karena sebab sakit. Daya tahan tubuh juga lemah. Kadang untuk sakit tertentu, kena panas sedikit, tidak kuat. Sakit tambah parah. Kadang untuk sakit tertentu, tidak bisa kena dingin. Ya. Kena dingin sedikit, sakit. Ya. Dan kita semuanya sudah pernah merasakan tentang yang seperti ini. Ya. Udara lagi panas, orang yang sakit itu jaketan, jaket, pakai kaos kaki, ya, ditutup rapat, badan panas. Loh, kenapa kok panas kayak gini kamu kaos kakian? Kenapa kamu jaketan? Itu karena sebab sakit, gak tahan dengan dingin. Ya. Karena sebab sakit, orang keluar rumah, kena angin, kemudian sakit. Ya. Demikian juga aktivitas. Fulan sedang sakit. Kemudian karena terlalu lama duduk, yang tadinya sudah membaik, sakitnya menjadi parah. Sebab kelamaan duduk. Kadang ada yang karena sebab banyak bergerak menjadi sakit. Kadang karena kena air. Kena air itu kalau orang sehat gak ada masalah. Tapi orang sakit jadi masalah. Itu keadaan penyakit yang ada pada badan. Itu fenomena-fenomena sakit badan seperti itu. Nah, bagaimana dengan penyakit hati? Apakah juga sama seperti itu? Maka mari kita baca pembahasan yang keempat. Madhahiru maradil qalbi. Fenomena-fenomena penyakit hati. Wa kadzalika maradul qalbi huwa nau'u fasadin yahsulu lahu yafsudu bihi tasawwuruhu wa iradatuhu. Dan demikian juga penyakit hati itu adalah macam kerusakan yang terjadi pada hati. Maradul qalbi, penyakit hati, itu adalah macam kerusakan, jenis kerusakan yang terjadi pada hati. Ketika hati sakit, berarti pada hati itu ada kerusakan yang dengan kerusakan tersebut rusak tasawurnya, penggambarannya hati, dan rusak iradahnya hati. Hati yang sehat itu akan memiliki penggambaran yang benar, yang tepat, sesuai dengan kenyataan. Hati yang sehat akan memiliki iradah yang benar, mencintai, yang kecintaan ini timbul dari iradah, dari kehendak, sesuatu yang hak, yang benar. Mencintai sesuatu yang bermanfaat bagi hati. Mencintai perkara-perkara yang menguntungkan. Membenci kebatilan. Membenci perkara-perkara yang memadorotkan. Itu ketika hati sehat. Iradahnya tidak rusak. Kehendaknya tidak rusak. Sehingga segala sesuatu yang ditimbulkan oleh iradah, kehendak hati, keinginan, kecintaan, kebencian, itu tersalur sebagaimana mestinya. Demikian juga penggambaran. Ketika hati itu sehat, menggambarkan al-haq itu hak, tidak terbalik. Menggambarkan yang batil itu batil, tidak terbalik. Tetapi ketika hati sakit, terjadi kerusakan di dalam hati, maka tasawurnya, penggambarannya hati, dan iradanya, kehendak hati itu rusak. Karena tasawurnya, penggambarannya, dan iradanya hati itu rusak, fatasawwuruhu bisyubuhatil lati ta'ridu lahu hatta la yaral haqqa. Maka penggambarannya hati itu dengan syubhat-syubhat, dengan kerancuhan-kerancuhan yang menimpa hati, sehingga hati tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui yang hak. Atau hati itu melihat yang hak tetapi menyelisihi dengan yang semestinya. Ini ketika hati itu rusak. Ketika hati sakit, terjadi kerusakan di dalam hati, maka penggambarannya itu rusak. Penggambarannya rusak karena syubhat yang menimpa hati, sehingga tidak bisa melihat yang hak. Seperti karena syubhat yang menimpa hati, kemudian hati itu sakit, sehingga kebenaran tauhid itu tidak bisa terlihat. Dia lihat tauhid yang itu adalah hak, tidak terlihat hak, tetapi sebaliknya terlihat batil karena syubhat. Kesyirikan yang itu batil nampak itu hak. Ada syubhat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syubhat masuk. Bahwa sebagai manusia yang banyak dosa, tidak sepantasnya kalau berdoa kepada Allah itu langsung. Allah memiliki wali-wali, memiliki orang-orang yang dekat dengan Allah dari kalangan para nabi, para wali, orang-orang yang saleh. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah. Sehingga orang-orang yang berdosa, hamba-hamba yang berdosa, ketika mau meminta kepada Allah, ketika ingin doanya dikabulkan oleh Allah dan didengar oleh Allah, hendaknya melalui mereka. Nah, syubhat masuk. Hati sakit. Sehingga kesyirikan yang besar yang membinasakan berdoa kepada selain Allah, dianggap itu adalah hak karena syubhat. Ya. Demikian juga tentang kebid'ahan, karena syubhat masuk ke dalam hati, kebid'ahan yang itu adalah perkara yang batil, kebid'ahan itu adalah perkara yang sesat berdasarkan nas dari Al-Quran dan hadis. Cuma karena ada syubhat, dia anggap bid'ah itu hasanah, bid'ah itu adalah baik, sehingga dia bersemangat melakukan ibadah yang bid'ah. Tasawurnya hati, penggambarannya hati kepada sesuatu itu salah, keliru, terbalik. Yang hak dia lihat batil, karena tergambar yang hak itu batil. Yang batil justru sebaliknya, tergambar, terlihat hak karena syubhat yang masuk ke dalam hati. Atau hati masih bisa melihat al-haq tetapi menyelisih dengan yang semestinya. Tidak melihat al-haq itu adalah hak sebagaimana mestinya. Demikian juga wa iradatuhu bihaitsu yabghudul haqqo an-nafi'a wa yuhibbul batilad dar. Dan rusak iradahnya, kehendaknya hati, iradahnya hati itu rusak, di mana hati itu membenci yang hak yang bermanfaat dibenci, mencintai al-batilad dar, mencintai yang batil yang memadaratkan, yang membahayakan. Semestinya ketika hati itu sehat, mencintai yang hak yang bermanfaat. Tetapi karena hatinya sakit, iradahnya rusak karena sebab penyakit yang menimpa hati, membenci al-haq yang bermanfaat. Ya. Tauhid dibenci, sunnah dibenci, ya. Ketaatan dibenci. Karena irodahnya itu rusak karena sebab penyakit yang menimpa hati. Membenci kepada al-haq, tauhid itu dibenci. Kebencian terhadap tauhid melebihi kebenciannya terhadap kesyirikan dan kekafiran. Sehingga terhadap ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah itu benci. Memberikan julukan-julukan yang jelek, memusuhi, memerangi, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan tulisan, dan yang lainnya. Yang batil, yang membahayakan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, yang itu perkara-perkara batil yang sangat membahayakan, yang akan membinasakan, itu malah dicintai, disuka, diperjuangkan, dibela, dikerjakan, disebarkan. Maka sama sebagaimana badan ketika sakit, seperti yang sudah kita baca, makanan-makanan yang dibutuhkan oleh badan, yang bermanfaat oleh badan, karena sebab sakit dia benci, badan itu bermanfaat, dia benci. Justru makanan yang itu membahayakan, yang itu pantangan, disukai. Ya. Sakit yang itu kalau terkena dingin, kalau terkena dingin itu akan tambah parah sakitnya. Tetapi makanan yang dingin, es dan yang semisalnya, itu yang disuka. Perkara yang membahayakan, yang disukai, yang disenangi. Sakit yang kalau terkena pedas, itu membahaya, itu yang dicari. Kepengin yang pedas-pedas. Kepengin yang dingin, yang segar, itu membahayakan. Demikian juga orang yang hatinya sakit juga seperti itu. Seperti orang yang badannya sakit, sesuatu yang manis dirasa pahit, sesuatu yang gurih dirasa masam. Demikian juga orang yang hatinya sakit, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang hak dibenci, sesuatu yang batil yang membahayakan dicintai. Sehingga jangan heran ketika kita melihat yang mungkin kita menganggap aneh, orang tahu itu perkara syirik, tahu itu kebidahan, disukai, diperjuangkan, diamalkan, dibela. Tetapi yang itu hak, tauhid, sunnah, ilmu, dibenci. Jangan heran, jangan dianggap aneh. Karena ketika hati sakit memang seperti itu. Tasawurnya, penggambarannya hati telah rusak. Karena penyakit yang menimpa. Dasar penggambarannya hati itu syubhat. Rusak. Falihada yufassaru al-maradu taratan bisyakki wa raib. Kama fassaru Mujahid wa Qatadah qaulahu ta'ala fi qulubihim marad. Maka karena inilah al-marad, penyakit, terkadang ditafsirkan dengan asyak wa raib, keraguan dan kebimbangan. Sebagaimana al-Imam Mujahid dan Qatadah menafsirkan firman Allah Ta'ala, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Di dalam hati mereka, yaitu di dalam hatinya orang-orang munafik itu ada penyakit. Penyakit di sini adalah penyakit hati yang ditafsirkan dengan asyak wa raib, ditafsirkan dengan keraguan dan kebimbangan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah. Aisyakun artinya adalah keraguan. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka, di dalam hati-hati orang munafik itu ada penyakit. Penyakit hati. Apa bentuknya? Ditafsirkan penyakit yang ada di hati mereka, orang-orang munafik, itu adalah asyak wa raib, keraguan dan kebimbangan. Penyakit ragu. Meragukan al-haq. Tidak yakin dengan al-haq. Tidak yakin dengan kebenaran. Karena itu, orang-orang munafik menentang kebenaran, membenci kebenaran, membenci yang membawa dan yang menyampaikan kebenaran, sehingga mereka menjadi munafik karena di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit yang ada pada hati mereka itu adalah penyakit keraguan. Ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid dan Qatadah. Yang penafsiran Imam Mujahid dan Qatadah ini ditafsirkan oleh Abd bin Humaid dan juga ditafsirkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Ad-Durrul Manthur. Dalam kitab Ad-Durrul Manthur, Ibnu Jarir meriwayatkan penafsiran Mujahid dan Qatadah tentang penyakit yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Penyakit yang ada pada hati orang munafik yaitu penyakit keraguan. Nah. Wa taratan yufassaru bisyahwat, bisyahwati zina. Dan terkadang penyakit hati itu ditafsirkan dengan syahwat zina. Syahwat zina. Keinginan syahwat zina. Kama fussira bihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan dengan penafsiran tersebut firman Allah Ta'ala, fayatma'alladzina fi qalbihi marad, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit menginginkan, yaitu menginginkan pada perzinaan. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-12. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-12 yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada istri-istri Nabi, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai para istri Nabi, kalian itu tidak sama seperti salah seorang dari wanita-wanita yang lain. Inittaqaitunna, jika kalian bertakwa. Fala takhda'na bil qawli, maka janganlah kalian merendahkan ucapan. Jangan merendahkan ucapan yang menggoda. Fayatma'alladzina fi qalbihim marad, sebab nifaknya fa sababiyah, karena itu dinasabkan fayatma'alladzina fi qalbihim marad, sebab dengan itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkeinginan, yaitu berkeinginan terhadap az-zina. Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, para istri Nabi, untuk tidak merendahkan ucapan yang menggoda, tetapi juga Allah melarang untuk berkata dengan perkataan yang kasar. Fala yakhshanna fil qaul, jangan kasar dalam ucapan. Ya, tetapi bal qulna qawlan ma'ruf, tetapi berkatalah dengan perkataan yang ma'ruf. Perkataan yang ma'ruf tidak dilunakkan dengan ucapan-ucapan lembut yang menggoda, tidak pula kasar, tetapi antara itu. Ya, di antara itu. Nah, di dalam surat Al-Ahzab ini Allah menyebutkan tentang orang yang di dalam hatinya ada penyakit berkeinginan terhadap kemaksiatan. Nah, penyakit yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-12 ini, penyakit hati yang ada dalam ayat ini maksudnya adalah penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Karena itu, pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, yang dimaksud dengan penyakit hati di situ adalah maradu syubhah, penyakit syubhat. Bentuknya itu adalah keraguan. Bisa juga bentuknya itu adalah kemunafikan. Bentuknya itu kekufuran dan yang lainnya. Kemudian penyakit yang kedua yang ada dalam surat Al-Ahzab ini adalah maradu syahwati, penyakit syahwat. Nah, ketika hati sudah tertimpa penyakit hati ini, maka hati itu penggambarannya rusak. Di dalam menggambarkan al-haq rusak, sehingga tidak bisa melihat itu, tidak bisa melihat hak itu hak. Kehendaknya hati, rodanya hati juga rusak, sehingga tidak menghendaki, tidak menginginkan perkara-perkara yang bermanfaat. Yang dikehendaki, yang diinginkan itu justru yang memadaratkan. Yang dicintai yang batil, yang memadaratkan. Yang dibenci yang hak, yang bermanfaat. Sama halnya dengan penyakit badan, sebagaimana yang telah kita ketahui. Walihada sannaf al-kharaiti kitab i'tilal al-qulub ay maradha wa arada bihi maradha bisyahwati. Dan karena ini al-kharaiti dalimam al-kharaiti menyusun, menulis buah kitab yang berjudul Kitab I'tilalil Qulub ay Maradhiha, kitab tentang I'tilalil Qulub, yaitu penyakit hati. Yang beliau kehendaki dengan penyakit hati itu adalah penyakit hati bisyahwat, penyakit hati karena syahwat. Sehingga dengan ini tergambar oleh kita tentang fenomena penyakit hati. Bagaimana ketika hati terjangkiti penyakit, ketika hati itu sakit. Bagaimana ketika melihat al-haq, dan bagaimana ketika melihat al-batil, ketika hati itu sakit. Tidak akan bisa melihat hak itu hak dengan yang sebenarnya. Tidak bisa melihat yang batil itu batil dengan yang sebenarnya. Dan kadar kemampuan hati dalam melihat al-haq dan melihat al-batil itu tergantung dengan penyakit yang menimpa hati. Tergantung dengan syubhat dan syahwat yang menimpa hati. Bagaimana hati dalam menolak kemaksiatan yang diinginkan. Kekuatan hati dalam menolak kemaksiatan yang dia inginkan tergantung tingkat penyakit yang diderita, tergantung penyakit yang ada di dalam hati. Wal maridu yu'dhihi ma la yu'dhi sahih. Orang yang sakit, orang yang sakit itu akan menyakitkan, memadorotkan kepadanya sesuatu yang tidak menyakitkan orang yang sehat. Ya. Ini terkait dengan penyakit badan. Ya. Badan yang sakit akan tersakiti, akan termadorotkan oleh sesuatu yang sesuatu itu tidak menyakitkan, tidak memadorotkan orang yang sehat. Min yasiril hari, dari sedikitnya panas. Fayadurruhu yasirul hari wal bardi, maka akan memadorotkan orang yang sakit. Fayadurruhu, maka akan memadorotkan, membahayakan orang yang sakit. Sedikit dingin, sedikit panas. Wal amali wa nahwi dzalik minal umuri lati la yaqwa 'alaiha lidzafihi bil marad. Dan akan memadaratkan orang yang sakit sedikit al amal, perbuatan, sedikit aktivitas, kegiatan. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara yang orang yang sakit itu tidak kuat terhadap perkara-perkara itu, tidak kuat untuk menerima perkara-perkara tersebut karena kelemahannya bil marad, dengan penyakit yang diderita. Karena kelemahannya orang yang sakit bil marad, karena penyakitnya. Dan ini merupakan penggambaran yang sangat jelas bahwa badan yang sakit itu akan termadharatkan, tersakiti oleh sesuatu yang sesuatu itu tidak menyakitkan orang yang sehat, tidak memadharatkan orang yang sehat. Sedikit rasa panas, dingin, sedikit aktivitas dan yang semisal itu akan memadaratkan orang yang sakit. Ya. Kita semuanya insya Allah pernah merasakan. Ya. Kita semuanya pernah merasakan dan juga pernah menyaksikan ketika orang itu sedang sakit. Ya. Sedikit dingin. Ya. Ketika udara panas, adanya kipas angin. Bagi orang sehat enggak masalah, tidak membahayakan, tidak menyakitkan, malah menyegarkan. AC bagi orang yang sehat itu tidak memadaratkan. Tapi lihat bagi orang yang sakit, kena angin dari kipas angin, kena angin sore keluar rumah, masuk rumah kedinginan. Kenapa? Iya tadi saya keluar kena angin, sedikit dingin, termadaratkan. Itu orang yang badannya sakit, kemudian juga sedikit panas, sedikit kegiatan aktivitas, sakit sudah mulai membaik. Pagi jalan-jalan, pulang jalan-jalan, kambuh lagi, sakitnya parah. Kenapa? Karena kondisi tidak sehat. Sedikit pekerjaan, sedikit aktivitas, sekedar banyak bicara, karena banyak yang nengok, banyak menjawab pertanyaan bicara, tahu-tahu sakitnya bertambah parah. Kan seperti itu. Ya. Makan sesuatu bagi orang yang sehat tidak ada masalah, bahkan kadang menyehatkan. Bagi orang yang sakit memadaratkan. Orang yang sakit akan tersakiti, termadaratkan oleh sesuatu yang itu tidak memadaratkan orang yang sehat. Baik itu udara panas atau dingin atau aktivitas atau yang lainnya. Maka demikian juga halnya hati. Demikian juga halnya hati. Kalau hati itu sakit, kalau di dalam hati ada penyakit, ya, sedikit syubhat, hati tidak bisa menolak. Ya. Ketika hati sakit, dia kena syubhat. Ya. Sudah terbawa syubhat. Itu ketika hati sakit. Bagi hati yang sehat, syubhat seperti itu mudah dia tolak. Tapi karena hatinya sakit, cuman mendengar, ya, mendengar celotehan dari orang yang terkena syubhat, sudah masuk ke dalam hati. Dia terkena syubhat. Karena sakit hatinya, enggak mampu untuk menolak syubhat itu. Sama orang yang badannya sakit juga seperti itu tadi. Sedikit dingin saja bikin dia ambruk. Ya. Sedikit syubhat hatinya sakit, dia jatuh ke dalam syubhat tersebut. Ya. Sehingga ada orang-orang yang gampang sekali terkena syubhat. Demikian juga ketika hatinya terkena syahwat. Ada dorongan ring, sedikit dorongan, ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, dilakukan kemaksiatan. Kenapa tidak dia tolak? Sakit hatinya. Sedikit saja ajakan maksiat, dia turuti. Iradahnya rusak. Kehendaknya rusak. Ya. Itu hati. Sama halnya dengan badan. Juga seperti itu. Ketika hati sakit tidak mampu, tidak kuat untuk menolak syubhat dan syahwat. Ketika syubhat dan syahwat datang, sama orang yang sakit, ya, sedikit perkara yang mengganggu badannya, sakit, gak mampu menolak. Ketahanan tubuhnya lemah, tidak mampu menahan dingin. Ya, lemah ketahanan tubuhnya. Tapi kalau yang sehat, kuat, mampu untuk menolaknya. Wal marad fil jumlah yudha'iful marida bija'li quwwatihi dha'ifahu la tutiqu ma yutiquhu alqawi. Dan penyakit secara umum melemahkan orang yang sakit. Penyakit itu secara umum melemahkan orang yang sakit dengan menjadikan kekuatannya orang yang sakit itu dha'ifahu, sebagai kelemahannya. La tutiqu ma yutiquhu alqawi, tidak mampu menahan sesuatu yang orang kuat itu mampu. Maka seperti itu halnya hati yang sakit. Kalau hati yang sahih, hati yang sehat, yang kuat, akan mampu menolak subhat-subhat yang menerpanya, walaupun berlipat-lipat kuat, mampu menolaknya dengan kekuatan dan kesehatan yang dimiliki oleh hati. Tapi kalau hatinya sakit, jangankan subhat yang kuat, jangankan subhat yang berlipat-lipat, sedikit subhat sudah larut terbawa subhat, karena ketahanan untuk menolaknya lemah. Demikian juga dorongan untuk melakukan kemaksiatan juga lemah untuk menahannya, sehingga sedikit adanya dorongan, iradahnya, kehendaknya mengikutinya. Wasihatu tuhfadhu bil mithli wa tuzalu bidhiddi. Dan kesehatan itu akan terjaga. Kesehatan itu akan terjaga, kesehatan itu akan terpelihara dengan yang semisalnya. Dan kesehatan itu akan hilang, akan dihilangkan bititi dengan lawannya. Wal maradu yaqwa bimithli sababihi wa yazulu bididdihi. Dan penyakit itu akan kuat dengan sebab yang semisal. Ketika ada sebab yang semisal dengan sebab yang membuat sakit, sakit itu akan menjadi kuat. Wa yazulu bididhi, dan sakit itu akan hilang dengan lawannya. Fa idza hasala lil maridi mithlu sababi maradihi zada maraduhu. Maka apabila terjadi bagi orang yang sakit, apabila terjadi bagi orang yang sakit yang semisal dengan sebab sakitnya, akan bertambah sakitnya. Wa zada dha'fu quwwatihi, dan bertambah kelemah dan bertambah lemah kekuatannya. Hatta rubama yahliku, sehingga terkadang binasa, yaitu mati. Sakit itu akan bisa bertambah, sakit itu akan bisa menguat dan bertambah parah ketika datang. Ketika datang yang sama dengan yang menyebabkan sakit. Nah, orang sakit, badannya sakit karena satu sebab. Ya, karena satu sebab. Ya, karena sebab dingin sakit. Kemudian datang yang semisal dari yang menyebabkan dia sakit, yaitu dingin. Sudah sakitnya karena sebab dingin, kemudian dia minum es atau dia terkena dingin, tambah parah sakitnya. Sakitnya bertambah. Demikian juga hati. Ketika sakit karena subhat, kemudian sudah sakit karena subhat, datang subhat yang semisalnya, tambah kuat. Tetapi sakit itu akan hilang dengan lawannya. Sakit itu akan hilang dengan lawannya. Kalau orang sakit hatinya karena subhat, Kemudian datang lawannya yang melawan syubhat. Syubhat itu terjadi karena keraguan. Kemudian keraguan ini akan hilang dengan al-ilmu dan al-yakin. Datang ilmu menjelaskan tentang syubhat, kemudian syubhat ini hilang. Seperti disebutkan oleh Asy-Syaikh Rahman As-Sa'di dalam Qawaid Al-Fiqhiyahnya, ilmu yang bermanfaat menghilangkan syubhat, maka penyakit itu hilang. Tetapi kalau yang datang itu sama, semisal dengan sebab yang menimbulkan sakit, sakit bertambah parah. Nah, sakit bertambah parah dan menguat. Dan kekuatan jadi lemah, semakin tidak mampu untuk menolak syubhat yang datang, semakin tidak mampu untuk menolak dorongan syahwatnya. Sehingga ketika bertambah binasa, matilah hati. Sudah sama sekali tidak bisa melihat sesuatu dengan yang semisalnya. Sama sekali tidak bisa melihat yang hak itu hak, tidak bisa melihat yang batil itu batil. Wa in hasala lahu ma yaqwal quwwata wa yuzilul marada kana bil aksi. Dan jika terjadi bagi hati atau terjadi baginya sesuatu yang menguatkan kekuatannya dan menghilangkan penyakitnya, kana bil aksi, terjadilah dengan yang sebaliknya. Ya. Penyakit itu akan hilang. Kemudian ketahanan kekuatannya menjadi kuat. Jam berapa itu? Kurang 5 menit ya. Wa maradul qalbi alamun yasulu fil qalbi, dan penyakit hati adalah merupakan penyakit yang terjadi di dalam hati. Kal ghairi min aduwin istaula alaik. Penyakit hati itu adalah alamun, penyakit, yaitu rasa sakit yang terjadi dalam hati. Seperti al-ghair, marah terhadap musuh yang menguasai kamu. Marah terhadap musuh yang menguasai kamu. Ya. Ketika kita dikuasai oleh musuh, betapa sakitnya hati kita. Kemudian marah. Fa inna dzalika yu'limul qalba, maksudnya itu menyakitkan hati. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhibu ghayza qulubihim, dan Allah akan menyembuhkan hati-hatinya orang yang beriman. Allah akan menyembuhkan hati-hati kaum yang beriman, dan Allah akan menghilangkan kemarahan hati-hati mereka. Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah menyembuhkan hati-hati kaum yang beriman. Menyembuhkan dari apa? Menyembuhkan dari penyakit yang menimpa hati mereka. Apa penyakit yang hati menimpa, yang menimpa mereka, orang-orang yang beriman? Wa yudhibu ghayza qulubihim, dan Allah menghilangkan kemarahan hati-hatinya orang beriman. Ini menunjukkan bahwa penyakit hati yang menimpa orang yang beriman adalah marah terhadap musuh. Kemudian Allah hilangkan penyakit yang ada dalam hati itu, yaitu kemarahan yang ada di dalam hati. Surat At-Taubah ayat 14-15. Ya. Dengan apa Allah menghilangkan? Disebutkan dalam ayat tersebut, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum, perangi mereka orang-orang kafir. Niscaya Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim wa yansurkum, Allah akan menghinakan mereka orang-orang kafir, dan Allah akan menolong kalian untuk mengalahkan mereka. Wahyashfi sudur kaum yang menin, dan Allah akan menyembuhkan, melegakan hati-hati kaum yang beriman. Wahyuzhib ghayza qulubihim, dan Allah menghilangkan kemarahan yang ada pada hati-hati mereka orang yang beriman. Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memerangi orang musuh, memerangi orang-orang kafir, dan Allah memberitahukan kepada orang yang beriman bahwa padanya ada kesembuhan. Dengan orang-orang yang beriman bisa membalas, memerangi orang-orang kafir, membunuh orang-orang kafir, lega hatinya orang yang beriman, hilang rasa marah yang itu menyakitkan hati, hilang ya. Kemarahan itu menyakitkan hati ya. Siapa sih yang kalau mendapatkan sesuatu yang membuat hati itu marah, ya tidak sakit hatinya, hatinya sakit dengan kemarahan, dengan sesuatu. Nah, Allah hilangkan penyakit tersebut dengan Allah memerintahkan orang yang beriman untuk memerangi mereka. Fasyifa'uhum bizawali ma hasala fi qulubihim minal alam. Maka obat yang menyembuhkan mereka adalah dengan hilangnya apa yang terjadi, penyakit yang terjadi dalam hati mereka. Wa yuqalu fulanun syafa ghadhuhu. Maka dan dikatakan fulan sembuh kemarahannya, artinya kemarahannya itu hilang. Wa fil qawat istisfa'u awliya'il maqtul, dan pada kisos ada penyembuhan terhadap wali-wali orang yang dibunuh. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ketika ada orang terbunuh, ahli warisnya itu sakit hatinya. Hatinya sakit, kemudian dengan dikisos pembunuhnya, pak ahli waris orang yang terbunuh terobati hatinya. Itu gambaran tentang penyakit hati, fenomena tentang penyakit hati. Dan selanjutnya yang penulis di sini, Syekhul Islam membawakan contoh penyakit hati yang lain, yang itu berupa kejahilan, yang insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Dan kita cukupkan pertemuan sore hari ini sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.